محمد رسول الله صادق الوعد الامين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اعوذ بك من ذاتك في الغلو الرحيم لك يا رسول الله ولجميع من تبع علينا يا حبيب الله وطن الله بالامن دائما في رضا الله لنا ولمن فاتها شمرادنا غنبادنا من البلايا والمن والفتن لمرض نسقم لمن فينا لمصالحنا للبيتنا ولادنا وذرتنا وجوارنا ازدوائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الاحياء منهم محمد نزل السلام نزل من وجودك يا الله بشرف نبيك يا الله بروات اوليائك يا الله باسرار الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المصر نبرهم الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرار وفض علينا بركاته بكم آمين. في بيان أن عشق الدنيا bab ini ialah menjelaskan sesungguhnya pecinta dunia ka'ashq jidarin seperti orang yang jatuh cinta pada tembok yang akisu memantul oleh atas itu asyik apa da'u syamsi cahaya matahari. Walam yujahid dan tidak melakukan mujahadah itu asyik aw yas'ah atau berusaha itu asyik liyafham agar faham asyik anna hadha da'a kepada sesungguhnya cahaya ini warognako dan keindahan ini laisa ialah tidak ada keduanya laisa tidak ini salah tulis ya warognako itu minal jidari ialah dari tembok bal min korsid syamsi al maujud bahkan dari bulatan matahari al maujud yang ada di samai rabi'ah di langit yang keempat pelajar maka pasti anahu sesungguhnya itu asyik aslamailah menyerahkan asyik al-qalba kepada hati biajmahi dengan keseluruhan itu qalb lil jidari bagi tembok wa indama irtadda syi'an li syamsin ila syamsi maka nakala mengembalikan itu asyik syi'an kepada cahaya li syamsin bagi matahari ila syamsi kepada matahari suara jadi itu asyik mahruman ila terhalang ilal abadi sampai hari kebangkitan, hari keabadian. Wahila bainahum wa bainam wa yushtahun wahila dan dibatasi atau dihalang-halangi bainam apa di antara mereka wa bainam di antara suatu yushtahun yang menginginkan itu mereka. Perumpamaan tentang orang yang jatuh cinta kepada dunia ini, pada sementara ini, kepada materi, kepada harta benda dunia, kepada apapun yang selain Allah Ta'ala. Perumpamaan orang yang jatuh cinta seperti itu sama dengan orang yang senang, yang jatuh cinta kepada tembok yang memantulkan cahaya matahari. Jadi misalnya ada tembok dari saking mengkilapnya, tembok itu memantulkan cahaya matahari. Nah, orang ini jatuh cinta kepada tembok. Orang ini tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh untuk paham bahwa sesungguhnya cahaya dan keindahan yang dipantulkan oleh tembok itu tidak berasal usul dari tembok sebenarnya. Sama. Orang jatuh cinta kepada materi, kepada keindahan ini. Dikira keindahan materi atau alam dunia ini yang indah, dikira itu. Enggak, itu cuma pantulan kecil. dari keindahan Allah Ta'ala. Jadi cuma pantulan kecil. Nah, orang-orang yang jatuh cinta kepada materi, kepada dunia yang fana ini, orang ini tak paham sebenarnya. Tidak paham bahwa keindahan itu hanyalah pantulan kecil. Orang ini juga sama enggak paham bahwa sesungguhnya yang dilihat di tembok mengkilap itu bukan matahari, itu cuma bayang-bayangnya matahari. Jadi tidak ada keterhubungan yang bisa mengantarkan orang itu kepada asal-usul cahaya, kepada asal-usul keindahan. Jadi kalau kita senang kepada makhluk, hanya berhenti di senang kepada makhluk, sama saja dengan senang kepada tembok juga. Mestinya kita senang kepada makhluk, langsung saksikan, ini pantulan paling temaram dari penciptanya. Pantulan paling lemah dari penciptanya. Artinya apa? Penciptanya itu jauh lebih indah ketimbang keindahan yang disaksikan di depan kita. Jadi kalau begitu ya, mestinya kita tertarik kepada apa saja, mestinya lebih tertariklah kepada Allah Ta'ala. Lebih tertariklah kepada asal-usul keindahan itu sendiri. Jadi yang diburu oleh kebanyakan orang yaitu keindahan dunia, materi, dan semacamnya, itu karena semata-mata mereka tidak menyaksikan. Itu hanyalah merupakan pantulan dari kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya dan keindahan yang ada di tembok itu tidak berasal usul dari tembok itu sendiri, tapi berasal usul dari bulatan matahari yang ada di langit keempat. Nah, kalau tidak tahu bahwa tembok itu hanya memantulkan cahaya matahari di langit keempat, kalau nggak tahu, maka orang ini menyerahkan sepenuh hati, menyerahkan dirinya kepada tembok. Sama dengan orang yang menjadikan umurnya hanya untuk dipakai memperebutkan, memburu materi, memburu kekayaan duniawi, gimana itu. Jadi menyerahkan sepenuh hati. Padahal ya, hidup kita, hati kita itu hanya kepada Allah diserahkan, bukan kepada apapun yang lain. Itu baru bermakna. Kalau kepada yang lain, apapun itu yang kita senangi, sama saja dengan kita jatuh cinta kepada tembok itu tadi. Tak tahu bahwa sesungguhnya tembok hanyalah memantulkan. Jadi, segala makhluk di dunia ini cuma memantulkan sebenarnya. Memantulkan kemahaan Allah. Karena itu jangan jatuh cinta kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu cuma memantulkan. Nah, ketika orang dengan sepenuh hati itu jatuh cinta kepada tembok dan tidak tahu tembok itu hanya memantulkan cahaya matahari, maka kemudian orang ini akan terhalang sampai di hari kebangkitan. Terhalang dari apa? Dari menemukan dan mendapatkan Allah. Nah, itu disebutkan hubbud dunya ra'sukulli khati'atin. Cinta dunia ini, cinta materi, itu awal mula atau pangkal dari segala kesalahan seseorang. Nah, ketika sudah terhalang dari Allah karena sudah sepenuh hati menyerahkan diri kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, orang ini masuk kategori dalam ayat wahaila bainahum wa bainai ma yashtahun. Antara mereka itu ada tirai, ada hijab yang menghalangi dengan apapun yang mereka senangi. Itu ketika sampai di akhirat, apa yang betul-betul disenangi itu ditampakkan, tapi mereka tidak bisa untuk mendapatkannya. Tidak bisa mendapatkannya. Karena di dunia ini mereka juga tidak berusaha untuk mendapatkannya, mendapat hakikat dari kesenangan itu. Hakikat dari segala kesenangan itu adalah Allah. Uksud. Berusahalah engkau, menujulah engkau, masyaqal kulli, terhadap pecinta keseluruhan. La usyakul juz'i. Bukan pecinta bagian. Wa man adapun orang sora ialah jadi teman mustaqon ilal juz'i. Ialah kangen itu orang kepada bagian. Hayla bainahu bainal kulli hayla, maka dihalang-halangi, dibatasi bainahu apa di antara itu man bainal kulli dan di antara keseluruhan. Jadi kalau kita mau berjalan, berjalanlah untuk menuju pecinta universal, pecinta terhadap keseluruhan. Jadi Allah itu diibaratkan adalah al-kul, keseluruhan yang mencakup semua yang ada, al-kul Allah. Sementara makhluk-makhluk ini adalah juz'un, yaitu partikularitas, bagian-bagian. Jadi orang yang kangen kepada bagian, misalnya kangen kepada makhluk, senang kepada makhluk, dan Allah terkalahkan terhadap makhluk di hadapan orang ini. Jadi kalau orang ini jatuh cinta kangen kepada makhluk dan Allah menjadi nomor sekian, maka antara orang ini dan Allah Ta'ala akan ada hijab yang menjauhkan di antara keduanya. Sama, kita jatuh cinta kepada makhluk hingga Allah menjadi nomor sekian, maka kita akan menjadi terlempar jauh dari Allah Ta'ala. Berarti menciptakan hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu ya, yang pertama-tama di hati kita itu adalah al-kul, yaitu universalitas, keseluruhan, Allah yang mencakup segala-galanya. Baru nanti variannya itu adalah partikularitas, bagian-bagian. Karena itu dihadiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang itu tidak mencapai iman sempurna kalau Allah dan Rasulnya tidak berada di ranking teratas di hatinya. Ya bisa. Jadi selama masih bayang-bayangnya makhluk, tunduk sama makhluk, diatur makhluk, sementara Allah menjadi nomor sekian, itu terlempar dari Gusti Allah Ta'ala. Terlempar. Yang lebih diambil kata-kata makhluk, yang lebih ditakuti makhluk, ketimbang Allah Ta'ala, terlempar di Allah Ta'ala. Terlempar. Sebab berarti tak menomorsatukan Allah, tapi menomorsatukan makhluk-makhluknya. Gusti Allah terlempar. Jadi dalam ilmu tauhid itu ya, diperlukan adanya pemahaman sekaligus tindakan yang semestinya. Allah nomor berapa dalam ranking hati kita. Nah kalau rasa kangennya, rasa tunduknya itu hanya kepada makhluk, orang ini bisa terhalang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa indama yasiru juz'un asyikun li juz'in. Wa indama yasiru makana kala jadi juz'un apa bagian asyikun, ialah jatuh cinta li juz'in bagi bagian yang lain. Thumma yamdi ma'syukuhu sari'an ila kullihi. Kemudian berlalu maksyukuhu, siapa yang dicintai oleh itu asyik, sari'an secara cepat-cepat ila kulli, kepada keseluruhan itu maksyuk. Yakunu ada itu juz'un ahmaq, ialah bodoh seorang jadi itu juz'un Abdan ialah hamba lil ghairi bagi zat yang lain. Wa gharikan dan tenggelam. Ya tasyabbadu bergantung ya tajudan bikafin du'if dengan telapak tangan yang lemah. Jadi kalau sudah partikularitas jatuh kepada partikularitas. Yang bagian itu jatuh cinta kepada yang bagian. Makhluk ke sama makhluk. Nah, ya. Kalau sudah makhluk ke sama makhluk. Maka jadilah kemudian makhluk itu adalah ahmak bodoh. Kemudian menjadi budak bagi makhluk yang lain. Diatur oleh makhluk lain. Walaupun pengaturan itu tidak jelas atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi atas nama nafsu yang mengatur itu. Jadilah kemudian budak. Dan orang ini seperti orang tenggelam yang bergantung pada telapak tangan yang lemah. Sebab seluruh makhluk kita lemah. Seluruh makhluk kita lemah. Hanya ketika bergantung kepada kemahaan Allah baru kemudian orang ini bisa mengandalkan tempat bergantungnya, yaitu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa banyak di dunia ini orang menjadi terbelenggu, menjadi jauh dari Allah, terhijab dari Allah semata-mata kasam-sam kepada makhluk, tunduk kepada makhluk. Allah menjadi nomor sekian di dalam hatinya. Sering sholat memang, tapi Allah tak betul-betul akbar dalam hatinya. Sering zikir memang, tapi Allah tak betul-betul akbar dalam hatinya. Jadi rasa senang kepada makhluk menjadikan orang itu menjadi takut sama makhluk. Biarpun aturan makhluk itu tidak masuk dalam ajaran Allah Ta'ala, diikuti pula aturan-aturan itu. Hanya karena takutnya. Takut lahir dari rasa senang. Jadi kalau sudah senang sesuatu, senang seseorang, ya, dipastikan orang ini pasti diatur oleh orang yang disenangi itu. Biarpun aturannya tidak benar. Jadi kita mesti membebaskan diri dari kesemsem kepada makhluk. Biarlah kita terfokus kepada Allah yang semestinya nomor satu. Dan kita diatur oleh Allah Ta'ala untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Fala hakim hunaka likai yu'tana bihi. Fala hakim, maka tidak ada orang yang memutuskan hunaka di sana. Likai yu'tana agar barusaha itu asyikun lejuz'in bihi, dengan itu hakim. Ayakumu bi'amalin min ikhtaruhu sayyidan au bi'il amalihi. Ayakumu adakah tegak bi'amalin, dengan suatu perbuatan man, siapa orang ikhtaruhu sayyidan, ikhtaruh yang memilih Hirtaran yang memilih itu asyiku kepada itu man, sayyidan kepada Tuhan. Au bi amalihi, atau dengan amalnya itu man. Jadi, kalau sudah memasrahkan diri kepada makhluk, tunduk kepada makhluk, Allah menjadi nomor sekian, maka orang ini tidak akan menemukan, tidak akan menemukan seorang hakim, orang yang memutuskan untuk bisa terbebaskan kecuali pada Allah itu sendiri. Mana ya yang kosong? Berarti makhluk-makhluk itu sesungguhnya merupakan ujian. Ujian. Semakin jatuh cinta kepada makhluk dan tidak ada karena Allahnya. Tidak karena menegakkan agamanya Gusti Allah. Semakin jatuh cinta kepada makhluk, tidak ada unsur keilahiannya, maka semakin terjerembab, semakin terlempar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan. Pertama, keindahan makhluk-makhluk itu hanyalah merupakan pantulan dari keindahan Allah. Orang yang tidak memandangnya sebagai pantulan dari kemahindahan Allah, dari maha kesempurnaan Allah, orang ini seperti orang yang jatuh cinta kepada tembok hanya karena tembok itu memantulkan cahaya matahari. Padahal tidak dari tembok itulah cahaya matahari. Cahaya matahari yang dipantulkan oleh tembok itu berasal usul dari matahari yang berada di langit keempat. Maka orang yang sudah bisa mengkoneksikan, menghubungkan antara segala sesuatu yang disenangi dalam hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, orang ini berarti sebagai juz'i, sebagai yang partikular, sebagai bagian, sudah bisa jatuh cinta kepada keseluruhan. Isi alam raya ini semuanya partikular, bagian-bagian. Karena itu jangan saling jatuh cinta di antara bagian-bagian ini. Maksudnya jangan saling jatuh cinta, jangan berpegangan kepada bagian-bagian ini. Wong kita itu lemah, bagaimana mungkin kita mengandalkan makhluk yang lemah juga? Tidak bisa. Kita ini lemah dan baru benar kita mengandalkan yang maha kuat, yang maha penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mithlu Arabiyyin, seperti orang Arab yang menyatakan, idza zanaita, apabila berzina engkau, fazni, maka berzinalah engkau bil hurrati, dengan orang merdeka. Wa idza saraqta, dan apabila mencuri engkau, fasriq, maka curilah engkau ad-durrata, kepada mutiara. Wa min ajli hadza, dan semata-mata karena ini, sara jadi itu hadza fazni bil hurrati misalan, maka berzinalah engkau bil hurrati, dengan orang mereka masalan, misalnya. Wa min huna, dan dari sini, tanaqalan nas, maka saling menukil annas, siapa manusia, fasrik adrata, maka curilah engkau adrata kepada mutiara. Wal abdu, ada pun seorang hamba, madha ila berlalu abdu nahwa sayyidi, kepada arah tuannya hamba. Wasar, dan jadi itu abudna, yang ialah mengeluh. Wa madha, dan berlalu. Syadal wurud, apa wanginya bunga-bunga itu, ilal wurud, menuju bunga. Wa baqiya, dan tetaplah asyaku, apa itu duri. Wa baqiya huwa ba'idan an matlubihi, fa ya lahu min sa'in da'in, wa da'bin batin, wa qadamin jarihin. Wa baqiya, dan tetap huwa, siapa itu orang, ba'idan ilah jauh an matlubihi, dari sesuatu yang dicari itu oleh orang. Faya lahu min sa'yin, oh betapa orang itu memiliki upaya dha'in yang sia-sia. Wa ta'abin, dan rasa lelah batilin yang juga sia-sia. Wa qadamin jarihin, dan kaki yang luka. Ramathalu, maka adapun perumpamaan orang itu, mithlu sayyadin, seperti seorang pemburu. Yasyidu, memburu itu sayyad zillan, kepada bayang-bayang. Wa mata yajidi, dan kapan kayajidi memberikan hi kepada itu sayyad al-zillu, apa bayang-bayang fatilan, kepada lampu. Wa laqad amsaka ar-rajulu bi dhilli at-tayr bi kulli waqwah, dan sungguh menggenggam ar-rajul, siapa seorang, bi dhilli at-tayr, dengan bayang-bayang burung, bi kulli quwah, dengan segenap kekuatan itu rajul. Wa ta'iru, adapun itu burung, fauqa dhilli syajarati, fauqa dhilli syajarati, di atas bayang-bayang pohon. Mundahisun, ialah menakjubkan, minhu, terhadap itu rajul. Jadi ada peribahasa, kalau engkau mau berzina, berzinalah dengan orang merdeka. Kalau engkau mau mencuri, curilah mutiara. Ini tidak diamalkan secara letterlek. Ini berkaitan dengan masalah konotasi. Tentunya, kalau engkau mau mendapatkan sesuatu, dapatilah sesuatu yang betul-betul berharga. Kalau kita memburu sesuatu di dunia ini, burulah asal-usul dari segala apa yang kita takjubi itu, yang kita senangi itu. Jadi kita senang seseorang atau senang sesuatu, jangan memburu seseorang atau sesuatu itu, tapi burulah asal-usul keindahan dari seseorang atau keindahan dari sesuatu itu. Itu pasti Allah. Pasti Allah. Jadi jangan takjub kepada bulan purnama, kepada pantai, kepada panorama pegunungan, jangan takjub itu. Tapi takjublah kepada siapa yang melahirkan adanya keindahan-keindahan itu. Jadi, karena sesungguhnya keindahan panorama dan lain semacamnya itu hanyalah merupakan pantulan kecil dari keindahan Allah asal-usul dari segala keindahan itu sendiri. Karena itu di dalam peribahasa orang-orang Arab, maka curilah mutiara kalau engkau mau mencuri. Semua ini ya, yang ada di alam ini adalah abd di hadapan Allah Ta'ala. Hamba di hadapan Allah Ta'ala. Jadi yang disebut hamba itu tidak saja manusia orang-orang beriman ini, enggak. Apa saja yang ada itu hamba bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, hamba itu biasanya apa? Biasanya pergi menuju kepada tuannya dan merintih di hadapan tuannya. Berkeluh kesah di hadapan tuannya. Itu hamba. Sebagaimana juga wewangian bunga itu kembali kepada bunga. Jadi kalau kita mencium wewangian, cari sumbernya ya dari bunga itu. Kalau kita sedang menghirup wangi bunga, ya dari mana wanginya? Dari bunga itu. Sama saja. Dari mana keindahan makhluk-makhluk ini? Ya dari penciptanya, dari sumbernya. Gitu. Nah, ketika sudah menemukan wangi bunga itu berasal usul dari bunga, wabakiya syakur. Di situ yang ada adalah duri. Jadi, ketika bunga itu, wangi bunga kembali kepada bunganya, maka durilah satu-satunya yang tersisa di waktu itu. Nah, kalau kita katakan bahwa misalnya, toh juga dunia ini merupakan bagian dari kekayaan Allah misalnya. Kekayaan Allah. Kenapa kok terlarang jatuh cinta kepada dunia, kepada materi? Nah, sama saja dengan dibilangin misalnya, kenapa tidak kau makan duri itu, bukankah bagian dari bunga juga? Enggak bisa. Jadi jatuh cinta kepada Allah Ta'ala langsung terfokus kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau begitu benar dulu ketika orang-orang menyembah berhala itu ditanyakan, kenapa menyembah berhala? Loh, yang saya sembah itu Allah, ini cuma sekedar perantara. Liqarribuna ilallahi zulfa, agar bisa mendekatkan kita semua kepada Allah Ta'ala, sehingga derajat kita dekat kepada Allah Ta'ala itu. Itu enggak bisa. Kalau ada orang yang mempertanyakan, lah kenapa kok menyembah menghadap kepada Ka'bah misalnya? Tidak dalam rangka menyembah Ka'bah sebagaimana orang-orang menyembah berhala. Kenapa menghadap ke sana? Ya diperintahkan sama yang disembah itu, sama Gusti Allah diperintahkan untuk menghadap ke sana. Jadi kalau orang menyembah berhala itu berhenti sama berhala, sama seperti dengan orang yang mencintai dunia ini, materi ini, di dunia ini. Sementara kalau orang menyembah Allah menghadap kepada Ka'bah itu, menghadap kepada Ka'bah itu bukan akhir, itu hanya sekitar perantara karena diperintahkan untuk menghadapkan diri ke sana. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sama ada dua orang ya. Dua orang ini sama-sama memiliki kekayaan. Yang satu berhenti di kekayaan itu sebagai kesenangan, yang satu lagi hanya menggunakan kekayaan itu di jalan Allah Ta'ala. Kelihatannya lahiriahnya sama, tapi ternyata berbeda-beda. Sama juga kan, kita mencintai seseorang karena kita senang kepada orang itu dan tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, sama kita mencintai orang lain karena senang kepada Allah Ta'ala. Berbeda. Yang pertama ini akan tunduk kepada orang, bahwa aturannya tidak jelas, tanduk kepada orang. Sementara Yang lain ini tunduknya sama Gusti Allah. Sebab apa? Mencintainya itu semata-mata karena Gusti Allah. Jadi berbeda. Yang satu tunduk kepada berhala-berhala itu berhala nafsunya sendiri. Sementara yang menyembah Allah menghadapkan diri ke Ka'bah, itu tunduknya kepada Allah Ta'ala itu sendiri. Beda. Nah, ketika orang itu hanya tertarik kepada yang partikular, bagian itu tertarik kepada bagian, dan tidak tertarik kepada asal-usul dari bagian itu sendiri, maka sesungguhnya orang itu sudah melakukan hal yang sia-sia, hanya capek dan kaki terluka. Sia-sia. Jadi kecintaan kepada segala sesuatu yang lain itu sia-sia, bikin diri capek, lelah, dan tidak ada pahalanya, tidak ada upahnya sama sekali, cuma capek itu sendiri. Jatuh cinta kepada makhluk, kepada materi, kepada apa saja. Nah, perumpamaannya seperti seorang pemburu yang memburu bayang-bayang. Seperti seorang pemburu yang memburu bayang-bayang. Misalnya, Anda bayang-bayang kijang. Bayang-bayangnya itu diburu, bukan kijangnya. Sama, semesta ini hanyalah bayang-bayang dari kemahaan Allah. Alam taro ila rabbika kaifa madadzil, tidakkah kau memandang kepada Tuhanmu bagaimana memanjangkan bayang-bayang. Yang dimaksud bayang-bayang dalam ayat ini itu adalah semesta ini. Nah, kalau kita cuma memburu bayang-bayangnya, kita tidak sampai kepada asal-usulnya bayang-bayang. Memburu materi tidak sampai kepada Allah yang menciptakan materi. Nah, kalau begitu, kapankah bayang-bayang itu bisa memberikan lampu kepada orang yang memburunya? Ya, enggak bisa. Tidak bisa memberikan lampu. Sebab yang diburu cuma bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu sesungguhnya tidak ada sebagai dirinya sendiri. Jadi bayang-bayang itu ada sebagai pantulan dari yang menciptakan bayang-bayang, tidak ada bagi dirinya sendiri. Sama dunia ini tidak ada hakikatnya. Ada sebagai pantulan kemahaan Allah Ta'ala. Dunia ini. Jadi jangan jatuh cinta kepada dunia ini semata-mata karena dunia ini saja. Itu sama dengan orang jatuh cinta kepada bayang-bayang, mendekap bayang-bayang. Jadi ketika bayang-bayang itu berdiri di tembok, didekaplah tembok itu dikira sebagai kekasih. Jadi sama saja dengan adanya kealpaan, kegilaan. Orang menggenggam bayang-bayang burung. Jadi ada burung atas pohon, kena semprong cahaya matahari. Di tanah itu ada pohon sekaligus burung. Pegang bayang-bayang burung itu. Pegang. Ya sama saja enggak mendapatkan burung yang dipegang itu bayang-bayangnya. Itu perumpamaan orang memegang apapun selain Allah. Perumpamaan orang jatuh cinta kepada apapun selain Allah Ta'ala. Seperti orang yang menggenggam bayang-bayang burung di atas pohon. Padahal yang dipegang itu cuma bayang-bayangnya saja. Sementara burung itu sendiri berada di atas pohon sana. Jadi, dari saking takjubnya kepada bayang-bayang, dikejarlah bayang-bayang burung itu. Dunia ini isinya cuma bayang-bayang. Jangan jatuh cinta kepada bayang-bayang. Masa kita akan mendekap bayang-bayang? Bukan kenyataan. Yang betul-betul nyata itu Gusti Allah. Selain Gusti Allah, semuanya cuma bayang-bayang. Bayang-bayang. Jadi betapa orang itu sudah betul-betul menjadi gila. Ketika tanpa lelah, terus mengejar dan memburu bayang-bayang. Kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan. Mereka itu tidak tahu bahwa itu tidak real, tidak nyata sebenarnya. Jadi bayang-bayang itu indah. Kenapa? Karena diolah oleh pikiran sendiri. Wah, ini enak, ini bagus, semacamnya. Ya. Jadi ini penting dan lain semacamnya. Bukankah sesungguhnya banyak? Sesuatu yang dianggap penting oleh makhluk-makhluk itu bagi Allah Ta'ala enggak penting. Allah bilang, Lah itu nggak penting, bukankah itu sesungguhnya mainan yang membuat kamu lena? Itu nggak perlu. Orang menjadi mulia kalau sudah sama dengan apa yang disebut oleh Allah penting, orang ini juga menganggapnya penting. Selama masih bersisipan, bagi Allah penting, misalnya orang ini menganggap tidak penting. Orang ini menganggap penting, bagi Allah tidak penting. Selama masih sisipan seperti itu, orang tidak akan mendapatkan martabat dan kemuliaan. Jadi karena itu hati-hati dengan pikiran sendiri yang menciptakan bayang-bayang sendiri. Ini perlu penting, coba tanyakan Gusti Allah, penting ke ini wahai Allah? Jangan-jangan sesuatu yang kita anggap penting dengan sepenuh hati, bagi Allah sama sekali tidak penting. Jadilah kita kemudian orang yang capek dan sia-sia, kaki terluka, memburu bayang-bayang kemana-mana. Ya tasa'alu, seraya bertanya-tanya itu rojul. Mimman yusakhiru hadzal ahmaq al majnun. Memang terhadap siapa yuzakharu ditundukkan hadzal ahmaq al majnun, siapa orang bodoh ini, al majnun orang gila ini, ha kal batil ini dia kebatilan, wahaka sababul wahi ini dia sebab yang sangat lemah. Siapa yang sudah menundukkan si bodoh ini? Siapa si bodoh itu? Setiap orang yang jatuh cinta kepada makhluk mengalahkan cintanya kepada Allah, bodoh itu. Nabi itu disebut fatona, cerdas, karena betul-betul Allah pada setiap kesadaran beliau itu yang ada, cuman Allah, makanya cerdas. Jadi orang-orang yang betul-betul menomorsatukan Allah, dialah orang paling cerdas di dunia ini. Sementara orang yang bermimpi tentang segala sesuatu yang lain, dialah orang yang bodoh di dunia ini, biarpun kelihatannya intelek. Karena itu disebutkan, hakal batil ini dia kebatilan, ini dia sebab yang sangat lemah. Jadi memang bisa dikatakan sebab ya, cinta kepada sesuatu itu bisa menjadi sebab untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Memang. Apa itu sebab yang lemah? Yang lemah. Yang kalau tidak karena campur tangan Allah sendiri, tak mungkin bisa. Tak mungkin bisa. Jadi ya, ibaratnya coba kita bisa menyaksikan dengan kekuatan mata batin semuanya bayang-bayang. Pasti kita mengambil jarak dari dunia ini. Kenapa? Tahu cuma bayang-bayang. Kita cuma dipeluk kotor nanti sama bayang-bayang itu. Bayang-bayang itu seolah-olah memberikan aturan begini begitu, sesungguhnya pikiran kita sendiri yang menciptakan aturan-aturan untuk diri kita itu. Seluruh tindakan bayang-bayang adalah tipuan-tipuan semata. Nah, kalau hidup ini masih dihantui, dipenuhi oleh bayang-bayang, orang tidak akan betul-betul bisa musyahadah. Tidak akan betul-betul bisa menyaksikan Gusti Allah. Seperti orang yang terkepung oleh rimbun hutan dan tidak bisa keluar. Jadi dunia ini adalah hutan, hutan dari bayang-bayang. Siapa orang bisa membebaskan diri dari keterpukauan terhadap dunia ini, dia bisa terbebas dari adanya hutan bayang-bayang. Sampailah kemudian kepada asal usul bayang-bayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kan bayang-bayang. Jadi sudah terlalu sering dunia ini menipu manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Tertipu, hancur zaman dulu. Para nabi sudah menjelaskan tentang semuanya ini adalah bayang-bayang yang sia-sia. Jangan jatuh cinta kepada bayang-bayang. Ada orang-orang beriman kepada nabi sehingga mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mengingkari sehingga tidak mendapatkan apa-apa selain bayang-bayang yang melelahkan dan membuat hati terluka itu. Membuat kaki juga terluka. Wa in qulta, dan jika mengatakan engkau, innal juz'a, sungguhnya bagian, makrunun, ialah disertai bil kulli, dengan keseluruhan. Kalau begitu, fadawim, maka terus meneruslah engkau, ala akli syauq, atas memakan duri. Fasyauku, maka ada pun duri, makrunun, ialah disertai bil wardi, dengan adanya bunga-bunga. Kalau orang beralasan, bukankah segala-galanya itu ditemani oleh kehadiran Allah, misalnya kan? Tidak ada satupun makhluk yang tidak disertai oleh kehadiran Allah Ta'ala. Itu misalnya alasannya. Nah baik, kalau itu alasannya, maka terus-meneruslah engkau memakan duri. Bukankah duri juga disertai oleh kedekatan dengan bunga-bunga? Enggak bisa juga. Jadi, orang yang jatuh cinta kepada materi, kepada adanya kesenangan yang sementara ini, misalnya mengatakan ini semata-mata karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tapi ungkapan karena Allah Ta'ala itu cuma sebagai gincu. Jadilah kemudian orang ini terperosok jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang memakan duri yang berdekatan dengan bunga-bunga, orang ini jelas tidaklah memakan bunga-bunga itu, tidaklah mengkonsumsi bunga-bunga itu, dan tidak memiliki watak wangi sebagaimana bunga-bunga itu, walaupun duri itu adalah teman bagi bunga itu sendiri. Fa huwa laisa makrunan bil kulli illa min wajhin wahidin, fa huwa, maka adapun itu juz'un, laisa, illa, tidak ada juz'un, makrunan, illa, disertai bil kulli, dengan keseluruhan, illa min wajhin wahidin, kecuali dari satu sisi. Wila, dan jika tidak akan ada ba'thur rusuli, apa diutusnya para rasul, batilan, ialah batil, fi hadirati, pada batasan diri itu ba'thur rusul. Jadi memang ada keterhubungan, keterhubungan antara alam semesta ini, antara materi dengan Allah Ta'ala itu ada. Keterhubungan itu memang ada, tapi hanya dari satu sisi. Yaitu apa? Asal usulnya yang ada itu dari Allah, itu aja satu sisinya itu di situ. Kalau sampai disebut tidak ada hubungan, maka sama nanti diutusnya para rasul itu menjadi batil. Itu ada memang, keterhubungan itu ada. Tapi keterhubungan itu bukan terutama membuat kita terfokus kepada adanya bayang-bayang Gusti Allah, tidak terfokus kepada Allah Ta'ala. Dzalika li'anna al-anbiya bu'athu min ajli hadzal rabdi. Dzalika adapun hal itu bi'idzur rasul, li'anna al-anbiya, karena sungguhnya para nabi bu'athu, ialah diutus itu mereka, min ajli hadza rabbi, semata-mata adanya keterhubungan ini. Jadi nabi-nabi diutus untuk menjelaskan keterhubungan antara semesta yang merupakan bayang-bayang dan Allah Ta'ala yang merupakan sumber bayang-bayang. Jadi para nabi itu diutus untuk menjelaskan ini. Ini lho, semuanya ini berasal usul dari sana. Kalian diperintahkan untuk langsung menuju ke sana, bukan tercengang-cengang kepada segala yang ada selain Allah Ta'ala, bukan. Wa madza yurbituna, wa madza, dan apakah yurbitun, yang mengikat mereka, mempertautkan mereka. Idan, jika demikian, ingkana, jika ada keduanya, syai'at wahid, adalah sesuatu yang tunggal. Justru karena ini bukan merupakan sesuatu yang tunggal, maka para nabi itu diutus untuk menciptakan adanya keterhubungan antara makhluk, antara orang-orang beriman itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan satu soalnya. Sebab kalau bukan satu, kalau sebab kalau memang satu, maka tidak diperlukan, tidak diperlukan para nabi diutus untuk mengembalikan manusia kepada Allah Ta'ala. Wa hadzal kalam, adapun pembicara ini, la nihayata lahu, tidak ada akhir lahu, begitu kalam. Ayyuhal ulam, wahai anak, وقد أذن النهار بالانقضاء فأتمم الحكاية وقد أذن dan sungguh memberikan mengumumkan annahar apa siang bil inqidai dengan selesainya malam fatmim maka sempurnakan langkah wal hikayat kepada hikayat. Jadi ketika orang mengalami siang siang rohani, maka berarti adanya proses sudah selesai. Jadi ketika orang sampai kepada hakul yakin, ya kan, ada orang siang, ada orang malam. Yang disebut orang siang itu hatinya sudah terang benderang, menyaksikan sudah yang penting cuma Gusti Allah, itu orang berarti siang. Tapi kalau orang tak kunjung menemukan Gusti Allah, orang tak kunjung menomorsatukan Gusti Allah karena tertarik kepada makhluk, itu orangnya orang malam. Namanya disebut ada orang siang, orang malam. Orang siang itu sudah jelas segala-galanya, yang terpenting cuma Allah. Orang siang, orang malam itu masih tersaruk-saruk, memang sholat dan lain semacamnya, tapi tak betul-betul menomorsatukan Allah Ta'ala, masih banyak makhluk berjejal-jejal ke dalam hatinya. Ungkut adhanan harbul ingkita, siang itu mengumumkan apa? Mengumumkan selesainya segala proses pencarian. Jadi orang sudah sampai kepada akul yakin, sudah menyaksikan Allah Ta'ala setiap saat, selesai orang ini sudah. Jadi ini yang disebut menyembah Allah Ta'ala dengan sekaligus menyaksikan Allah Ta'ala itu. Fa'at mimil hikaya, maka sempurkanlah hikayat itu. Jadi walaupun berada di malam hari, orang siang itu tetap hatinya terang benderang. Sementara orang malam, walaupun berada di siang hari, tetap gelap hatinya. Gelap hatinya. Masih lebih banyak mengidolakan makhluk, tersaruk-saruk kepada makhluk. Gusti Allah tak kunjung bisa dirasakan. Sehingga orang ini merasa diliputi oleh makhluk seperti bayang-bayang yang diliputi oleh bayang-bayang yang lain. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.